sifatu ahli ilmi, iman. Qala ba'du ahli ilmi, idza qala laka al-jamiu inna allaha yanzilu ila sama'i dunya, fa kaifa yanzilu? Aqul lahu inna allaha akhbarana annahu yanzilu wa lam yakhbirna kaifa yanzilu. Wa qala akharu, idza qala laka al-jamiu fi sifatin min sifatillahi kaifa hiya? Aqul lahu kaifa huwa bidatihi, fa innahu la yumkinu an yukayyifa dzatahu. Aqul lahu, idza qala la yumkinu taqyifu dzatihi, fakadzalika la yumkinu taqyifu sifatihi. Di anna sifati tabi'un tabi'atun lil mawsufi. Fa in qala qailun idza kana istawa idza kana istawa Allahi ala idza kana istiwa Allahi idza kana istiwa Allahi ala arsihi bi makna al-uluwi alaihi bi makna al-uluwi bi makna al-uluwi alaihi lazima min dzalika ay yakuna akbaru min al-arsi aw asghara aw musawiyan wa hadza tadi ayyakuna jisman wal jismu mumtani'un 'ala Allahi fa jawabuhu ayyuqala wa raiba anna Allaha akbaru min al-'arsy wa akbaru min kulli shay'in wa la yalzimu 'ala hadzal qawli shay'un min al-lawazimi al-batilati allati yunazzahu Allahu 'anha wa amma qawluhu innal jisma mumtani'un 'ala Allahi fa jawabuhu annal kalama fil jismi wa itlaquhu ala Allahi wa itlaquhu annal kalama wa itlaquhu ala Allahi nafyan aw isbatan min al bid'ah allati lam tarif fil kitabi wa sunnati wa aqwali salafi wa huwa min al afadi al mujmalati allati tahtaju ila tafsilin fa in urida bi jismi asyhadu al muhtasib. Al-Muhtakiru Kulajizin Minhu Ilal Akhari Fahadha Mumtani'un Ala Rabi Al-Hayyi Al-Quyumi Wa In Urida Biljizmi Ma Yaqumu Bi Nafsihi Wa Yatatifu Bi Ma Yaliku Bihi Fahadha Wa Ilu Mumtani'in Ala Allahi Ta'ala Fa Inna Allaha Qahimun Bi Nafsihi Mutasifun Bisifati Al-Kamilati Allati Taliku Bihi Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagian ulama mengatakan jika ada seorang jahmi, yaitu seorang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa Taala, berkata kepada anda, bahwasanya Allah itu yang turun ke langit dunia. Bagaimanakah cara Allah turun? Maka katakan kepadanya, Allah menciptakan pada kita kalau dia turun dan tidak menciptakan kepada kita. Bagaimana cara dia turun? Setelah Allah ulama yang lain mengatakan, jika ada seorang jahmi berkata kepada anda, berkaitan dengan salah satu sifat Allah, dia bertanya, kaifa dia? Bagaimana bentuknya? Apakah mengapa katakan bahasanya dengan jawaban bahasanya? Kain kabur tidak tinggi, bagaimana terbentuk dalam Allah? Tanya tanpa jadinya. Bagaimana terbentuk dalam Allah? Tanya tanpa jadinya, apakah dia mengakui bahwa akhirnya dalam Allah? Ini jangan mengakui akhirnya dalam Allah. Kalau tidak mengakui dalam Allah, berarti Allah tidak. Dan kalau dia mengakui akhirnya dalam Allah, maka maka jika baiklah mengerti orang tersebut tidaklah mungkin akan menceritakan dan menyebutkan bagaimana terbentuk Allah, maka ketika itu katakan bahasanya tidak karena mungkin, maka jika tidak mungkin menyebutkan bagaimana terbentuk Allah, maka semikin juga tidaklah mungkin menyebutkan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada sifat tabiat beliau mausuf, karena yang memiliki sifat untuk mengikuti, memiliki sifat memberi contoh penerapan kaidah yang kemarin kita baca, bahasanya al-kalam sifat, fakon anil kalam tidak. Al-Kalam fi sifat, fa'on, anil kalam, fi dzat. Tentunya, membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebab turunan dan sifat yang membahas sifat Allah dan membahas adat Allah. Maka jika seorang itu tidak bisa membahas adat Allah, maka sedikit pula dia tidak akan bisa membahas sifat Allah. Siapa yang bisa membahas adat Allah, maka dia bisa membahas sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemarin sudah sampaikan, yang telah kaitkan untuk berkata, jahmiah. Maka adalah orang yang menetapkan dan mengakui kalau hatinya adat Allah, maka tidak mengimani adanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pernah kita sampaikan di awal pelajaran kita ini, bahasanya menurut Islam jamiah, jamiah itu ada tiga macam. Ada jamiah mahdhah, jamiah murni, berkala raya. Mengimani zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengimani nama zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Kemudian adalah jamiah mu'tazilah. Jamiah mu'tazilah adalah orang yang mengimani nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, nama-nama tidak mengandung sifat, atau boleh jadi berkata mengimani sifat yang cuma satu atau dua sifat saja. Jadi yang dikenal dengan jamiah sifatiyah, jamiah sifatiyah, jamiah sifatiyah. Disebut sifatnya karena jamiah yang paling banyak menetapkan sifat dan mengimani sifat. Jamiah sifatnya inilah as'aliyah. Maka jamiah dalam makna am dan makna luar itu as'ali termasuk segalanya. Maka as'ali juga disebut dengan jahri. Tidak ada orang yang bertanya jika istiwa Allah di atas ars, itu artinya Allah benar kalau berada di atas ars, maka konsekuensinya dan Allah lebih besar daripada ars, lebih kecil atau sama. Dan hal ini menunjukkan bahwa zat Allah itu adalah jasad atau raga. Dan jasad atau raga atau memiliki jasad dan raga satu hal yang mustahil bagi Allah. Maka jawabannya tidaklah dilakukan bahasanya zat Allah lebih besar daripada ars, bahkan lebih besar daripada makhluk. Walayyum sab'ala ala dan kawli. Akan tetapi perkataan ini tidaklah memiliki konsekuensi, memiliki derivat dan turunan menelawar dan bakilah konsekuensi makna yang tidak benar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tersucikan janjinya. Ada perkataan orang tersebut bahasanya berjasa atau berada di atas satu mustahil bagi Allah, maka jawabannya sebenarnya mengucapkan atau membicarakan tentang masalah jasa bagi Allah wa ikhlasuhu dan menggunakan dan memberikannya, mengucapkannya dekat dengan Allah boleh jadi menafikan secara mutlak bagi Allah atau menetapkan secara mutlak adalah bid'ah. Adalah termasuk bid'ah yang tidak terdapat dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah dan perkataan para ulama. Ini adalah termasuk lafaz atau kata-kata yang berubah yang perlu mendapatkan rinciannya. Jika yang dimaksud dengan raga dan jasa adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, yang dulunya tidak ada, bukan sesuatu yang dulu tanpa awal, sesuatu yang baru. Roka dan sesuatu yang baru tersebut tersusun. Dan susunannya itu satu bagian membutuhkan satu bagian yang lain. Bagaimana rasa manusia? Tangan membutuhkan badan. Maka satu anggota satu bagian membutuhkan bagian yang lain. Fa'ala mustari'un, maka itu satu orang yang mustahil terjadi kepada Allah, Allah yang tercipta dan yang mengatur, yang zat yang menutup dan zat yang al-qayyum mengurusi diri dan makhluknya. Yang kedua, ini juga dengan rasa dan jasa adalah sesuatu yang mengurusi diri sendiri dan dia bersifat dengan sifat yang layak bagi dirinya, maka ini bukan satu hal misalnya bagi Allah, karena Allah benar-benar yang berdiri sendiri dan dia bersifat dengan sifat sempurna yang layak dan cocok bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakin akan tapi diterangkan kata-kata jasad itu yang saling ada satu kata yang mengandung beberapa kemungkinan mengwalhaqun dan kemungkinan yang baik dan ada kemungkinan makna yang fatil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejelas menggunakan kata-kata ini meniadakan yang secara mutlak atau menetapkan yang secara mutlak adalah satu hal yang mustahil atau mutanik terlarang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah al-awwal ahlul bid'ahi la yatawassalu biha ila nafsin ma asbathahu Allah li nafsihi min sifat al-kamal ala naw'ain al-awwal lawazim sahih sifat sempurna yang wajib dimiliki oleh Allah, karena akun, maka konsekuensi yang disebutkan yang dianggap sebagai konsekuensi yang batin perlu kita sampaikan. Karena itu benar. Dan masih berkata sebenarnya. Dan kalau dijelaskan, bahasanya itu bukan satu hal yang terlambat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, tadi contohnya itu Allah di atas Allah, itu konsekuensinya seperti jasa. Dan kalau jasa dalam konteks yang kedua itu hak. Jadi disampaikan, kalau jasa dalam makna yang kedua, maknanya adalah mayakum binal diri, maka itu adalah satu hal yang hak. Maka patut kita sampaikan, kalau itu hak. Dan tidak bertentang dengan sifat sempurna yang masih Allah miliki. Maka itu bukanlah satu hal yang terlarang dan satu hal yang mustahil kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah untuk konsekuensi yang tidak benar yang bertentang dengan sifat sempurna yang harus dimiliki oleh Allah. Maka itu hal yang sampai satu diikari. Dan masih dijelaskan bahwa konsekuensi ini bukan merupakan konsekuensi makna untuk dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Misalnya tadi menetapkan tangan berarti untuk pengatur dengan makhluk. Maka kita katakan juga maka kita ingkari ada di kesopanan antara Allah dan makhluk. Kita katakan Allah tidak sopan dengan makhluknya. Terdapat banyak dalil tentang tersebut. Kemudian perlu kita jelaskan untuk menetapkan tangan bukan berarti menetapkan sebagai makhluk. Kena kita sampaikan yang namanya sama nama belum tentu sama upa, belum tentu sama bentuk nyatanya. Maka perlu jelaskan anak-anak bahasanya untuk menerima anda sendiri bukanlah satu hal yang merupakan konsekuensi makna untuk dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah adalah kebenaran dan makna yang dikandungnya dengan kebenaran dan kebenaran segala mungkin yang jami wujud darinya konsekuensi makna yang batin sama sekali. Ini fa in qala qailun idza fatatum istawa Allahi ala asihi bi uluhihi alaihi au hum au hama dzalika ayakun Allahu muhtajan ilal arsi liyukillahu fal jawabu anna kulla man arafa usmata Allahi ta'ala wa kamala qudratihi wa quwwatihi wa ghinahu fa innahu lan yahtara bi balihi ayyakuna Allahu muhtajan ilal arsi biqallahu liyukillahu kaifa wal arsu wa ghayruhu minal makhluqati muhtafirun ilallahi wa muttaru ilaihi la qawama lahu ila bihi wa min ayatihi an taquma as-sama'u wal ardu bi amri fa in qila hal yasihu taqdiru istiwa illahi ala arsihi bi istilahihi alaihi kama fasarahu bihi mu'attilatu iqtiraran min hadhihi lawazimi fal jawabu annahu la yasihu wa dhalika li wujuhin minha al awwalu anna hadhihi lawazima in kanat haqqan fa innaha la tamni'u min taqdiril istiwa'i bi ma'nahu al haqiqi wa in kanat batilan fa innahu la yumkinu an takuna min lawazimi nusul kitabi wa sunnati Wamin zonni anna. Waman zonna. Waman zonna anna ha. Lazimatun laha. Fahuwa dalun. Nah. Jika ada orang yang berkata, kita bersatu jika kalian memasukkan istiwa Allah di atas artinya dengan pengertian Allah berlaku di atas arf, Alhamdulillah. Maka perkataan Anda ini bisa menimbulkan prasangka. Maka dari perkataan Anda itu, Alhamdulillah bisa menimbulkan orang-orang paham, menimbulkan prasangka yang keliru, yaitu Allah membutuhkan amsh liqillahu supaya arf itu menopang dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang yang berada di atas punggung kuda, maka dia membutuhkan kuda. Maka dia membutuhkan punggung kuda, supaya punggung kuda itu menopang dirinya. Maka jawabannya, siapa yang mengetahui keagungan Allah dan sebenarnya kuasa dan kekuatan Allah dan kuasanya itu Allah subhina tidak membutuhkan makhluk, maka tentu tidak akan terlintas di dalam hatinya, di dalam benaknya bahwasanya Allah membutuhkan ar supaya ar menopang dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mungkin ar atau makhluk yang lainnya. Bagaimana mungkin padahal Arab dan makhluk yang lainnya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mutawun ilaihi, memiliki kebutuhan vital dengan Allah, kepada Allah. Dan mereka makhluk-makhluk tersebut di dalam agar sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ingin menghancurkan mereka, maka mereka tidak bisa tegak dan ada di alam nyata kecuali dengan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka semua membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara kata ketetapan Allah telah tegak di alam dan bumi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin bertanya, apakah boleh menafsirkan istiwa Allah di atas ar dengan makna istilah Allah menguasai ar? Bagaimana penampilan yang disebutkan oleh ahli tafsir dalam rangka menghindari atau lari min hadzihi nawazif dari konsekuensi-konsekuensi makna yang tidak benar ini. Maka jawabannya, la yasdiqu, itu tidak boleh. Karena itu mengingat beberapa alasan. Yang pertama, maka konsekuensi ingkar apa kita mengatakan yang benar fa'inna halakarna, maka itu di dalam melarang kita untuk menafsirkan istiwa dengan maknanya yang hakiki. Maka konsekuensi memaknai istiwa dengan surat di atas menurut sebagian orang kan, tentu Allah membutuhkan arsy. Jadi kalau memang konsekuensi ini benar, maka itu bukan alasan untuk memaknai itu dengan makna yang hakiki. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang hanya berlaku untuk makhluk dan apa yang berlaku untuk makhluk belum tentu berlaku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau istiwa saya tidak tahu contohnya, namun mungkin contoh yang lain adalah misalnya Allah pada kerja atas ars, cuma Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa memakhluknya. Jika ada orang yang kontak menetapkan sebaliknya dalam satu hal yang tidak benar, konsekuensinya dengan dalam satu dia tidak pernah tuh. Jadi dianggap penakut. Allah sudah menjadikan alam dan Allah sudah makhluknya. Itu kata ada orang yang menakut dan ini penakut. Gimana dianggap? Ini kompensasi ya. Tapi dia berada di atas, di atas A'at. Itu mungkin bisa menjaga makhluk. Nampak kondisinya, ya kata mereka, kata orang ini tenang. Maka jika memang benar kita nakut, maka itu bukan alasan bagi kita untuk menolak Allah dari di atas alam atau menolak untuk memaknai bersama itu dengan makna bersama. Maka kita katakan itu tanakut di hati makhluk. Itu tanakut di hati makhluk. Dan sesuatu hal yang pertama, jika berkata untuk makhluk. Itu satu hal yang pertama loh, makhluk yang tidak bertentang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terus tidak bertentang dari khusus makhluk, atau Allah tidak. Maka hal ini tidaklah bertentangan. Wainah berbakunan jika tempatkan dia sudah tempatkan diri tidak benar. Sama dia di sini. Istilah Allah berarti Allah menciptakan hak. Maka ini membutuhkan hak atau yang tidak benar. Maka kita katakan, lain yang tidak benar mungkin hal tersebut adalah tempat kunci dalil Quran dan Sunnah. makna istiwa alal arf itu makna yang menguasai arf, maka boleh dong kita katakan Allah itu istiwa alal arf, istiwa alal jibal, istiwa alal bahar, istiwa alal sama dengan artian menguasai. Kalau istiwa alal arf itu maknanya menguasai, maka konsekuensi yang batal yang pertama ditulis kalimat-kalimat tadi. Istiwa alal arf, istiwa alal sama, istiwa alal arf, istiwa alal dahar, istiwa alal jidan, istiwa alal nahal, dan seterusnya. Dan seterusnya, ini adalah satu hal yang Allah tersucikan tadinya. Kemudian konsekuensi yang ketiga, konsekuensi batu yang ketiga, kalau kita katakan Allah istiwa alal aqsu, artinya Allah menguasai aqsu. Maka konsekuensinya berarti Allah tidak menguasai aqsu. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ingat, di antara hal pertama lainnya adalah menggunakan kata-kata summa. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah katakan summa sama al-arsh. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah istiwa di atas arsh. Dan kalau istiwa di arti kamu menguasai, maka kan ada kemudian. Kemudian setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menguasai arah. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, arah belum Allah kuasai. Apa yang kemudian? Lalu dulu siapa yang menguasai? Dan teman-teman dari istiwa, jika dimaknai dengan istilah, maka istilah dalam bahasa Arab tidak terjadi setelah terpisah. Dalam bahasa Arab, dinamai istilah itu digunakan setelah terpisah. Kalau tidak pakai abutah, itu tidak disebut istilah. Berkuasa tanpa kebutuhan tidak disebut dengan istilah. Istilah kita adalah berkuasa setelah kebutuhan. Setelah tangkap, setelah beli, jotos-jotosan, pedang-pedangan, kok menang, kita menguasai. Maka berarti, tentu kebutuhan sama siapa? Kemudian yang ketiga, menafsirkan istiwa dengan istilah seorang yang tidak dikenal dalam bahasa Arab. Maka itu adalah kebohongan dalam bahasa Arab. Dalam contoh dengan bahasa orang-orang Arab, maka tidak mungkin kita menafsirkan istilah, menafsirkan Al-Quran dengan penafsiran yang tidak dikenal orang-orang Arab dalam bahasa mereka. Jadi Allahu Anna ladina qad tasawwu qad tasawwu min istilai kanu muqarrin mukirina bi anna hadha ma'nan mujazin ma'nan mujazin wal ma'nan mujazin la yuqbalu illa ba'da tamami arba'ati umurin Al-awalu ad-dalilu ad-dhahihu al-muqtadiyu li sarfil kalami an haqiqatihi ila majazihi. Atsaniyu iktimalu lafzi lil ma'nal majazi alladhi idda'ahu min haythul lughati. Asar itu min haitsul lughatu. Min haitsul lughatu. Nah. Ada lagi yang pertama, artinya orang-orang melakukan istiwa dan istilah mereka mengakui bahasa ini adalah makna madan. Dan makna madan tidaklah boleh diterima walaupun dalam bahasa Arab kecuali dengan fathah. Mengetahui itu boleh dengan bahasa. Makna madan itu makna yang jauh. Maka orang meninggalkan makna yang dekat itu makna zahir, mengambil makna yang jauh. Itu makna madan. Makin tinggi itu boleh dengan takwil. Makin satu hari yang takwil itu boleh dilakukan. Di sini disampaikan dengan bahasa. Kalau yang sering kita dengar, takwil itu boleh kalau sering. Mungkin itu suatu syarat. Boleh melakukan takwil, mengambil makna yang jauh dan meninggalkan makna yang dohir. Nah, asalkan bergerin. Maka ini takwil yang tidak tertera. Jadi sebenarnya baru satu syarat yang disampaikan dalam kalimat ini. Ada syarat yang lain. Jadi, kalau sesungguhnya di akhir-akhir ikhtiar sholat mustaqim belum menunjukkan sebuah syarat untuk takbir. Yang pertama adalah berdering. Kemudian yang kedua, kata yang mau ditakbir itu memungkinkan untuk secara bahasa untuk dimaknai dengan makna takbiran tersebut. Dan yang pertama kita lihat ada empat syarat untuk mengambil makna menjadi atau untuk melakukan takwil. Yang pertama terdapat dalil yang benar al-muqtadah yang dalil tersebut mengharuskan kita palingkan satu kata dari maknanya hakiki pada makna menjadi. Ada dalil yang mengharuskan kita, ada dalil yang mengharuskan kita untuk meninggalkan makna yang dekat, untuk mengambil makna yang jauh. Kemudian yang kedua, istimal wabi, lafaz yang masuk takwil tersebut, atau dimaknai dengan makna menjadi tersebut, memungkinkan secara bahasa dan tujuan bahasa Arab dan makna madani untuk sebelum makna madani adalah da'amu yang diklaim oleh seorang memungkinkan di sini min haitsul lughatu dari sisi perkataan bahasa. Jika mana kalau tidak dalam bahasa Arab kata semacam ini dimana dengan makna semacam itu ada enggak dalam bahasa Arab? Kalau tidak ada dalam bahasa Arab, ini takwil yang tidak benar. Ya, misalnya, ra'aitul jigara. Aku melihat al-jigara. Lalu dikatakan bahasanya yang dimaksud dengan jigara adalah berat. Ada tak jigara itu dimakna harus dalam bahasa Arab? Ada tak orang Arab menggunakan jigara dalam makna harus? Tidak ada. Nah, maka di sini takwil dalam penyusunan ini tidak bisa. Aku melihat juga itu kemudian tidak berkenaan aku melihat belah. Tidak boleh orang bikin kalimatnya si pembuat kalimat dilarang. Nah, tidak mungkin. Jika dari itu jalan bahasa Arab, makna ini adalah berat. Ini makna contoh ya, penjelasan untuk syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, dan apa itu istimalul lafzi lil makna al majazi alladhi alladhi ta'ahu fi dhalika siyaqul muayyan fa innahu la yalzamu min istimalul lafzi min haythu jumlatu an yakuna muhtamilan lahu fi kulli siyaqin li anna qara'in al-alfazi wal ahwali qad tamna'u ba'd al ma'ani allati yahtamiluha al-lafzu fi jumlati. Kemudian syarat yang ketiga, lafaz tersebut, lafaz yang mau ditakwil itu istimal memungkinkan untuk menerima makna majazi yang diklaim tidak disiap ilmu ayat dalam konteks tertentu. Tapi namanya dasar tidak lebih. Jika satu lafaz itu dimungkinkan untuk diberi satu makna misal juga secara umum, kemudian mungkin muktamilan memungkinkan dikulit yakin dengan semua kalimat lian atawa dengan al-fat karena ini kata al-fat dan keadaan itu terkadang melarang bagaimana alat dia terbiuka yang memungkinkan baginya, yang dimungkinkan bagi lapas tersebut berujung dan secara umum. Contohnya Yadul dalam bahasa Arab itu memang mungkin maknanya adalah nikmat. Secara umum mungkin, maka dia memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ada orang yang mau memaknai yadullah dengan nikmat Allah atau yadullah dengan kudrah, itu semuanya mungkin. Ditinjau dari syarat yang kedua terpenuhi. Yaitu dalam bahasa Arab bisa artinya kekuasaan. Yaitu dalam bahasa Arab bisa artinya iman. Semohon, ingat, yaitu itu bisa diartikan kekuasaan, itu bukan berarti mesti dalam setiap kalimat dia bisa dimaknai kekuasaan. Contohnya, perkataan seperti ini. Di mana dan judul lima kelas dunia saja. Dan iblis kenapa engkau tidak bersujud pada Adam dan menciptakan dia daya dengan bentuk makanan. Maka karena bentuknya bentuk makanan ini menyebabkan yang dulu dalam ayat ini tidak mungkin dimaknai dengan nikmat. Kenapa? Karena lima orang tidak terhitung. Lima orang itu lima orang yang bersuha. Cuma. Tidak mungkin dimana dengan kekuasaan. Nah, kekuasaan Allah maka cuma dua. Apakah kekuasaan Allah itu bisa dipakai bilangan di kekuasaan pertama, kekuasaan kedua, kekuasaan ketiga? Maka di sini ada namanya Qa'id Alfa. Indikator lapak. Indikator lapak ini adalah busana. Indikator lapak ini adalah busana, tasniyah. Indikator maka tasniyah di sini bentuk busana di sini menghalangi memanai yadul dengan dengan kekuasaan dan dengan hikmah. Meskipun sebenarnya secara umum yang dimaknai hikmah dan kekuasaan itu mungkin, meskipun itu makna yang jauh, mungkin. Namun dalam kalimat ini tidak mungkin. Kenapa? Ada yang dikata ya, wafa. Contoh juga atau akwal. Misalnya, ini contohnya lain, contoh umum. Contohnya, bubal. Contohnya bubal itu maknanya banyak. Ini saya membuat masalah pasalnya. Nah, yang namanya bubal itu bukan bubal terdekat. Bisa bubar tangkahnya, bisa bubar ributnya. Ada beberapa kemungkinan untuk makna bubar. Namun ketika ada seorang suami tak cinta dengan istrinya, kemudian mengatakan, ya sudah, kalau saya ingin terus-terusan kita bubar saja. Maka asalnya bubar itu juga kemungkinan maknanya adalah bubar tentangnya, bubar ributnya. Nah, mungkinkah bubar dalam konteks situasi semacam ini dimaknai bubar tentangnya atau bubar debat dia. Akhirnya kata-kata bubar itu mungkin dimaknai dengan bubar bengkar, bubar ribut, bubar debat, ya kan? Ini secara umum. Ketika kata bubar tersebut kita letakkan dalam sebuah situasi tempat, tempat. Debatnya bisa dimaknai seperti itu dalam kalimat ini? Tidak. Maka ini namanya contoh dari qara'in ahwal. Indikator keadaan, indikator situasi yang menghalangi kita untuk memaknai satu kata dengan satu makna, meskipun pada asalnya kata tersebut juga dimaknai dengan makna itu secara umum. Kalau keluar dari situasi, ketika kata bubar itu kita ambil dan kita lepaskan dari situasi tertentu, maka makna itu bisa itu. Dan kita ketika diletakkan dalam situasi tertentu, maka tidak mungkin. Nah, situasi menghalangi kita untuk memaknainya dengan satu makna. Jadi pada tahap yang ketiga, makna yang dekat tadi, makna yang jauh tadi, ketika kita bawa dalam satu konteks, satu suasana, maka tidak terdapat lafaz atau suasana yang menghalangi untuk memaknai dengan satu makna. lembah. Ada alasan yang menjelaskan bahasa yang diinginkan dari berbagai makna majazi adalah makna majazi yang lain. Karena yang itu boleh jadi makna majazi yang diinginkan adalah makna majazi yang lain. Kalau sudah menjelaskan, maka sudah menjelaskan alasan untuk menentukan dari mana majaz yang diinginkan adalah mana A dan bukan mana majaz B. Ya tuh, ya makna majaznya bisa nikmat, bisa kekuasaan. Kalau dia pilih makna majaz untuk ya Allah adalah nikmat, maka kita tanyakan kenapa tidak kekuasaan? Atas dasar apa Anda memilih nikmat dan tidak memilih kekuasaan? Apa dalil yang mengharuskan Anda untuk memilih nikmat, jasa, kebaikan, kenapa tidak kekuatan dan kekuatan? Demikian juga, jika kita akan memaknai Allah dengan kekuatan, kita tanya, kenapa tidak memilih makna di belakang jasa serta kebaikan? Maka apa kali Anda tentu memilih itu? Bukan makna majazinya ada dua. Makna majazi untuk yang sudah kedua. Kenapa memilih ini dari ini? Apa dasar memilih itu dan memilih ini? Memilih itu dan berdasarkan ini, berdasarkan ini dan memilih itu. Maka inilah empat syarat untuk sebenarnya makna majazi atau empat syarat untuk menyebut takwil. Mengambil makna yang jauh dan tidak sama yang dekat. Maka yang pertama terdapat alasan dalil yang menghambatkan kita untuk meninggalkan makna yang dekat. Apa alasan yang mengenai kita untuk meninggalkan makna yang dekat? Harus ada alasan yang mengharuskan kita untuk meninggalkan makna yang dekat dulu. Nah, kemudian, lafaz yang mau kita maknai dengan makna yang jauh itu memang secara bahasa Arab bisa memiliki makna jauh semacam itu. Tidak boleh orang bikin makna jauh mengada-ada. Orang bikin makna jauh mengada-ada yang tidak dikenal dalam bahasa yang dimaksudkan. Orang membuat makna untuk satu lafaz dalam bahasa Arab dengan satu makna yang tidak ada dalam bahasa Arab, dengan makna macam yang tidak dikenal dalam bahasa Arab, ini merusak bahasa kalau boleh. Ini merusak bahasa. Maka harus lafaz tersebut menurut dengan bahasa bisa dimaknai begini dan begitu. Kemudian yang ketiga, ketika lafaz tersebut diletakkan dalam sebuah rangkaian kalimat, maka tidak terdapat indikator lafaz yang menghalanginya untuk dimaknai dengan makna jauh tadi. Tidak ada indikator lafaz atau indikator situasi yang mengarah ke mana dengan mana yang jauh. Kemudian ketika makna jauh itu ada beberapa pilihan, ada beberapa pilihan untuk makna yang jauh, maka perlu ditanyakan, kita perlu tanyakan pilih yang ini dan tidak pilih yang itu apa dan kemudian itu kita dengar ini itu seluruh alam itu semuanya juga ada di dalam.